Komplikasi penyakit di dalam sakit terus mengajarnya seolah penyakit tak dirasanya. Inilah apa Allah mencintainya, karena Allah cinta disakitkannya atau diujinya. Kini tiba waktu wafatnya, rabu' malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan rajabnya, samping musalla mahramnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya. Allah yang gerakkan gerinting hatinya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatkan, sejahat manusia paling besar musibah pada agama. Wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah, guru sekumpul, sungguh doaku Allah kabul. Engkau lah sebab kami terkumpul di sini, berkumpul semoga di surga terkumpul. Pandangan guru